بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحليل اللفظ والتويك لهيكي إكو أريان كان بانسى لفظ نوهنا أينهانا رسول الله تغسى نجاهنا إنسون سدايا صبو كان ين رسول الله صلى الله عليه وسلم Fahuwa ala amirullahi maka utawiya kangjeng Rasulullah Tehiku kang marentah turukang nyegah Wanahiyu litanzih lan utawi nahine iku maedahkan kaudwa tanzih Ainda jumhuri ahli ilmu Dalam mungguh jumhur ahli ilmu Wa mada gudama minat tahrim Fahuwa aradiyun Anu dai barang kang wis arima dingin yang masaking makruh tahrim iku maka utaya mak iku kang bangsa anyar-anyar asli nama makruh tanzih anitibail janaizi aya sairi maat geselumaku sumerdane janaiz yanahunna kena satuhune nisa umirna Kuden parentah ya nisa kabeh bisa tri kalawan nutupan anggah wata. Sedengken wa itz wa tiba'ul janaiz dan nudawi ngiringaken pirang-pirang janazah. Mokotadin ikukang nerapaken likasfihina kadwe muka nek nisa. Awewe mapan kudu ditutupan sakabeh awakna di luar salat. Mun di jero salat beungeut jeung dampal suku. Sedengkeun ngiringkeun mayit mah pan kudu terbuka nyana. Kuayana segitu biasana kabuka atuh tah eta jadi berarti kitu tanapi. Ulah urang iring ka mayit awewe mah lantaran mantak jadi fitnah. Komodi urang atuh ayeuna mah bukakeun buuk doang geus saram. Kuari mah ditambah jeung bitis ditambah jeung dada sepotong. Leungeun bae datang ka kelek. Malah di pakotaan matungan lawang hareup nu bae nu ditutupan teh jeung dada. Nu mantak kolot ge asa ngora bae di kota. Sebab deuleuanana pemandanganna nu seger-seger bae. Siksa jeung saliwat mah senang padahal mah deuleuan kitu teh bakal aya pertanyaan di akhirat. Kuari urang neuleun nu nyongcro ngeunah nu bahenol ngeunah geus luar biasa hayang anu putih ka lampung hayang nu hideung ka berbes arara aya kabeh entek ge Syekh Nawawi mah ngawajibkeun nyana mah sakorodong ka lalaki teh Nawawi ulah dikira Mending sakorodong cenah lalaki kunaon emang lantaran awewe nu diwajibkeun sakorodong teh henteu geus lamun henteu dibalikeun ku Syekh Nawawi urangna atuh. Kitulah Syekh Nawawi mah. Urangna bae atuh lah kana kadeuleuku nyana kajen urang mah di jero sorban leuleukeun nyana ge. Atuh pinter kodek tah mah atuh. Alah lakur jasa. Kesimpulanna nama geus ulah ka mamana we atuh urang di imah bae aing geus pagulituk nu kararitu mah kahareup pemandangan haram ka gigir pemandangan haram ka tukang pemandangan haram sakorodong cek Syekh Nawawi urang di sapina mun dipaham kitu oh dina sarah sapina inarotu duja tah ayeuna urangna urang diwajibkan sakorodong lantaran awewe na teu make Kulantaran urang sakorodong ma'atu kidu nyulayaan kana kabiasaan urang ulah kaluar bae di imah bae. Geus jarar imah bae, geus di imah. Ka masjid, ka majelis, ka imah, ka majelis, ka imah. Cak Rohim teh ngomongeun adahar. Hekeur di majelis mangeunah bae. Coba datang ka imah. Mana eueuh beas. Mana suluh kahujanan. Nu nagih warung geus aya. Ya Allah, anak deui muria. Kamajikan nyiram deui. Tuh kos kitulah jadi tungtung nama inti nama nyalametkeun sorangan maksudna supi mata. Urang lamun diakurkeun ka fikih mata akur pendapat Syekh Nawawi kos kitu tah. Oh berarti Syekh Nawawi teh keur carita fikih di bawah tasawuf. Namun bae awewe geus teu bisa nutupan aurat pagulituk lantaran di nagara urang malain nagara Islam. Bebas deh kumaha baik ge. Dek nongeng ya los. Urang na atuh berarti kan supi tempat. Urang na bae atuh atuh aya nama. Mentak kiai jaini baheula keur hirup benda kerep. Nyana malam mundek keluar kos awewe. Jadi satiung make kadie nanti ngarana teh. Gitu. Muka harap teh. Cadar. Make cadar ngantina sorban. Jadi gitu. Tekitu. Sewaktu-waktu butuh keluar, akhirnya kita ges, nu bisa nele banget manehanana. Masya Allah. Kunaon eta? Kusieun-sieun kana siksa Allah. Seperti kos kitu, lamun di kitu. Susul-susul dalilnya nyana ge moal pati loba ngomentar. Geste kudu make dalil, mangga. Ieu mah nyalametkeun awak bae. Geus ari urang di korodong mah kitu nyana di jero naon kitu de kukumaha ge geus kumaha sorangan datang ka kitu batur mah geus aya nu mumuriangan bae aya nu bubutaan bae nyalametkeun awak ka kos kitu aya urang mah rada teu pati neuleuge dideuleu-deuleukeun geus eta di menang Allah dikurangan dedelean supaya ulah loba neuleu nu kos kitu bersyukur urang kuduna mah cek ahli tasawuf mah tapi pan urang mangarasulah masyaallah namun ditanya mah ku Allah aya teh mata nu saha nu Gusti haju dibere neuleu ku Gusti dedeleanna aya aturan ngaturna sa Gusti engke dicokot deui geus aku Gusti. Aju panatusian neuleukeun nu diharam ku aing nang abdi tamah. Neuleu nu kos kitu na mah nafsu. Mun urang geus eueuh nafsuan moal malah aing neuleu kos kitu. Tah ieu tah ngajar nafsu teh anu hese. Mentak cek Kangjeng Nabi anjeun kuari baralik tina perang leutik bakal menghadapi perang nu gede. Sahabat bingung, perang kudu sakieu geus dahsyatna perang. Oh, perang jeung nafsu. Tos kitu sorangan bae ge urang perang jeung nafsu. Urang sorangan capek luar biasa. Berangan hayang ulah neuleu tipi bae udah pak botak sariawan. Ya botaknya sariawan. Perang jeung tipi bae geus hese jasa. Perang-perang jeung neuleu ka awewe geus hese jasa urang di zaman ayeuna mah masyaallah hiji zaman lobana awewe kadua awewe na gareulis gareulis bari mah awewe teh lantaran make up na pohara aya nu pesol sagala pesol kan ngaranna jadi gareulis aya awewe teh beda jeung zaman Habib Rozak Mora. Hese nang anu geulis hese tamang geus jelema teh hese jarang-jarang nu geus kuari bagareulis urang kampung ge gareulis antaran diurus tinggal urang na kuat henteu dedeleuan eta pan mandak mun hayang salamet mah geus mendingan ge urang di jero kamar dikunci geus nu saha awewe masak awewe nu naon awewe aisia asal numpak bae cenah urang mah salah balilahan geus salah deui bae, serba salah aja urang geus kieu. Tek lamun urang nyaritakeun pikih bae malogor, tapi urang mun nyaritakeun tasawuf mah zaman kuari mah maning ulah boga pamajikan. Antaran ngaraksa pamajikan hese. Tuh. Di pabeli tungtungna mah lain kitu, pabisa-bisa urang hirup. Pisahkeun antara awak jeung roh. Roh maka Allah, awak maka manusia. Asal kitu bae bisa. Kumaha carana tah mun geus daen cecakeun kumaha carana kakara ke aya praktek-praktek. Wa lam yuzam alaina ay lam yuakkad alaina fil mani, tegese orang deun kukukeun yan hayu ingatasin susadai lam negah. Kama ukida alaina kaya oleh kaya barangkang dan kukukun yang mengingat dasa yang sun sadaya pigeri ing dalam lian itiba. Ing dalam lian itiba minal manhiyati saking sakehekang dan cegah kaana kolat kaya kaya satu hune umatiyah. Iku ngujab ya umatiyah ing lebat kurihalana itibaul janais. Yang makruhkan kado yang sun sadaya opong iring akan ing pirang jenazah min gairi tahrimin saking ora den haram ke makruh dilarang te makrutan zente idugi ke haram wal kaulu bil karawah tawi ucapan kalawan karawah wa kaulu jumur kudaya kauliku kaul jumur wa hamalulan ngamahmulkan ya jumur ahaditha ing pirang-pirang hadis atas jida ing nyanget kenal akhtilapi halatin lisa ingat tase narima beda nasake tingkah pirang-pirang wadon. Jadi kesimpulan anadu nek ngiringken kam kuburan ay awena bisa ngajaga mah, bisa ngajaga aurat, bisa sakorodong make cadar, masalah ay kira-kira bakal terbuka aurat ulah ngabahayakeun kakabehan dirina atuh bahaya batur ge kabahayaan ulah geus kuari mah dina pikih mah mazhab Syafi'i mah ulah bae makruh anu kulantaran makruh ulah sok keras-keras teuing jadi huru-hara Cianjur mah anu marah kiai teh lantaran keluargana jeung rekan-rekan ngiringkeun ka kubur muarahnya na menca-menca. Waduh marah, keluarga marah deh, kiai marah, nyana marah, wah ripuh, aju nama mait, teburu-buru dikubur ke lantaran ribut, kiai jeng nungiring ke. Amun dek makia bayat tu lah mengesti bisa, dilarang ngesti bisa, ngesti itu kiai na balik, itu cena, boksok dibere duit pan, belon tetep wajib kiai ta, eka duit beki pan, itu kos gitu ta. Nah iya kiai batu kisah kira-kira bakal madarat balik. Ya naja ayah keneh nusajir ngalarang nges teu bisa salametkeun diri sorangan. Ikul hadis utawi kilaiki iku piki hadis nahyun nisayani tibail janais. Iku den larang pirang-pirang wadon saking ngiring ing pirang-pirang janazah. An Abi Sa'id wallahu.